نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Sarhi Kitab At-Tauhid. Masuk bab yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bab ma jaa bil istisqa bil anwa. Bab tentang ancaman-ancaman yang berkaitan dengan al-istisqa, meminta hujan, bil anwa, dengan bintang-bintang. Wa qala Allah ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian membalas rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian dengan kedustaan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah ta'ala, munasabatul bab li kitab tauhid. Munasabah, cocokan, korelasi bab dengan kitab tauhid. لما كان نسبة نزول المطر إلى النوع على وجه الاعتقاد أن له تأثيرا في نزوله شركا أكبر. Ketika menyandarkan turunnya hujan kepada suatu bintang merupakan suatu keyakinan bahwasannya bintang tersebut memberikan pengaruh terhadap turunnya hujan merupakan kesyirikan yang besar. Qa'tiqadi jalbin naf'i au daf'id dar fil amwati wal ghaibin, seperti keyakinan terhadap orang-orang yang meninggal atau orang-orang yang tidak ada di tempat bisa mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan. Ini keadaan orang yang berkeyakinan bahwasannya turunnya hujan dipengaruhi munculnya suatu bintang. Ini merupakan kesyirikan yang besar. Bahkan Syekh rahimahullahu taala, habibullah taala, menyebutkan keyakinan semacam ini, keyakinan bahwasannya bintang tersebut memberikan pengaruh terhadap turunnya suatu hujan, seperti keyakinan terhadap orang-orang yang telah meninggal dan juga orang-orang yang tidak ada di tempat bisa mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan. Nah, aw syirkan asghar in kana la ya'taqidu anna laha ta'siran wa innama hiya asbabun linuzulil matar, atau bisa terjatuh kepada syirik yang kecil apabila tidak ada keyakinan bahwasanya bintang-bintang tersebut memberikan pengaruh. Akan tetapi bintang-bintang tersebut merupakan sebab-sebab turunnya hujan. Dalam artian, menyandarkan turunnya hujan kepada munculnya bintang-bintang bisa terjatuh kepada syirik yang besar, bisa terjatuh kepada syirik yang kecil. Ya. Tatkala meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut memberikan pengaruh terhadap turunnya hujan, jatuh kepada syirik yang apa? Yang besar. Ya. Akan tapi kalau seandainya dia tidak meyakini bahwasanya bintang tersebut memberikan pengaruh terhadap turunnya hujan, akan tetapi sebagai sebab saja turunnya hujan, yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi munculnya bintang ini sebab turunnya hujan, ini masuk ke dalam syirik apa? Yang kecil. Ya. Kenapa dikatakan ja'ala sabab wa laisa bisabab? Menjadikan suatu sebab yang pada hakikatnya itu bukan merupakan sebab. Ya. Ini antara kaidah dalam menentukan syirik yang kecil. Nah, menjadikan sebab yang bukan merupakan sebab. Seperti halnya seseorang memakai tamaim, misalkan ya, jimat-jimat, nah, baik yang dikalungkan atau yang digelangkan di tangannya, kalau dia meyakini yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menolak kemudaratan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ini merupakan sebab saja, katanya jatuh ke basidik apa? Basidik yang kecil. Kenapa dikatakan menjadikan sebab yang bukan merupakan sebab? Tapi kalau dia meyakini bahwasanya kalung dan gelang inilah yang dengan sendirinya menolak bala, jatuh ke basidik yang besar. Nah, nasaba ayyaqida lahul musannifu baban fi kitab at-tauhid li tahdhir minhu. Ya. Dikatakan keadaan seperti itu. Nah, maka al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, nah, membuat suatu bab dalam kitab tauhid ini berkenaan dengan masalah tersebut sebagai bentuk tahdir, peringatan, ya, dari perbuatan tersebut dikarenakan jatuh kepada kesyirikan. Nah, sebenarnya bab ini masih berkaitan dengan bab yang sebelumnya. Bab yang sebelumnya sifatnya umum, Maja'a fi Tanjim, tentang ilmu perbintangan. Dan bab yang berikutnya ini sifatnya khusus. Di antaranya adalah meminta hujan dengan munculnya suatu bintang. Atau menganggap turunnya hujan disebabkan munculnya bintang ini atau bintang itu. Nah, maja'a ay minal wa'id. Ucapan Syekh rahimahullahu ta'ala, maja'a, apa-apa yang datang, maknanya minal wa'id, berupa ancaman. Bil istisqa ay talabus suqya wa maji'ul matar. Makna istisqa yaitu meminta siraman dan turunnya hujan. Nah, bil anwa jam'u naw'in. Anwa merupakan kata jamak dari naw. Wahia manazil qamar. Anwa ini merupakan manazil qamar. Ya, tempat orbit al-qamar, bulan. Nah, wahia samanin wa isruna manzilatan. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, tempat orbitnya bulan tersebut ada 28 tempat. Yanzil al-qamaru kulla laylatin manzilatan minha. Di mana bulan setiap harinya menempati salah satu dari 28 tempat orbit tersebut. Wa minhu qawlu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal qamara qaddarnahu manazila. Wal qamara, bulan, kami telah tetapkan baginya manazil, tempat-tempat orbitnya. Nah, wahia ibaratun an samaniyatin wa ishrina najman ma'rufatul matali. Dan ini merupakan ibarat ungkapan dari 28 bintang. Ya. Yang diketahui tempat terbitnya. Fi kulli salasata asyara yawman yaghibu wahidun minha ma'a tulu'il fajr. Ya. Setiap 13 hari. Nah, salah satu di antara bintang-bintang tersebut. Ya. Yaghib, terbenam. Dengan munculnya, terbitnya fajar. Ya. Dalam kurun waktu 13 hari tadi. Nah, satu di antaranya terbenam, kemudian bersamaan dengan terbitnya fajar. Wa yatlu'u raqibuhu minal masyriq. Wa tanqadi kulluha ma'ankidu'is sanatil qamariyah. Kemudian muncul penggantinya dari arah timur. Dan selesai semuanya. Ya, satu terbenam. Nah, kemudian satu muncul. Selesai semuanya dengan selesainya tahun Qomariyah. Ya, kita kenal bahwasanya As-Sana ada Syamsiyah, ada Qomariyah. Kalau As-Sana As-Syamsiyah berdasarkan ya peredaran matahari. Nah, ini biasanya digunakan oleh tahun-tahun apa? Masehi. Nah, ada juga sana al-Qamariyah berdasarkan peredaran bulan. Nah, ini yang biasa kita pakai tahun-tahun Hijriyah. Nah, wa raja'u al-Arabu fil jahiliyah annaha idza ghaba wahidun minha wa tala'a raqibuhu yakunu matarun. Orang-orang Arab jahiliyah mengira bahwasanya apabila terbenam salah satu di antara ya, bintang-bintang tersebut dan terbit penggantinya akan terjadi hujan. Wa yansibunahu ila tulu'in najmi al-ghurubihi. Sehingga mereka menyandarkan turunnya hujan itu kepada munculnya suatu bintang atau terbenamnya suatu bintang. Wa yaqulun, mereka mengatakan mutirna binau'i kada. Kami diturunkan hujan dengan bintang ini atau bintang itu. Ini yang diyakini oleh orang-orang Arab pada zaman jahiliyah. Nah, ketika bintang ini terbit atau bintang ini tenggelam, mereka menyandarkan hujan dengan munculnya bintang tersebut. Sehingga mereka mengatakan, mutirna binawi kada. Ya. Kami diturunkan hujan dengan munculnya bintang ini dan bintang itu. Sehingga ada keyakinan bahwasanya bintang tersebut memberikan pengaruh terhadap turunnya hujan. Padahal kaum muslimin mengatakan mutirna fi fadlillah wa rahmatih. Kami diberikan hujan, diturunkan hujan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan kita bahas nanti hadis yang berkenaan dengan hal ini. Sampai Rasul mengatakan asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Ya. Pada pagi hari, nah, di antara hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang beriman kepadaku, ada juga yang kafir kepadaku. Adapun yang mengucapkan mutirna bi fadlillah wa rahmatih, ya, kami diturunkan hujan disebabkan rahmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah beriman kepadaku dan mengkufuri bintang-bintang. Nah, wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, diturunkan hujan kepada kami dengan munculnya bintang ini dan bintang itu, maka sungguh dia telah kafir kepadaku. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam ayat-ayat Allah yang banyak, bahwasanya bintang, bulan, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam, kemudian siang, matahari dan bulan. Matahari, bulan, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, "La tasjudu bisyamsi wala lilqamar." Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula sujud kepada bulan. Sujudlah kepada yang menciptakan itu semua. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian benar-benar beribadah kepadanya. Nah, dan juga ayat-ayat yang lain, ya, yang menunjukkan bahwasanya bulan, bintang, mereka adalah makhluk Allah. Mereka diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatum bi amrih. Ya. Kalau mengatakan matahari, bulan dan bintang-bintang musakhkharah, diatur, ditundukkan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makna ayat wa taj'aluna rizqakum, kalian menjadikan rizki, ya, yang Allah berikan kepada kalian, ayat taj'aluna nasibakum min syukri ni'matillah bi'inzal matar at-takdif. Ya. Kalian menjadikan bagian kalian, ya, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya hujan dengan kedustaan. Ya. Ini keadaan orang-orang kafir. Nah, ketika Allah turunkan hujan kepada mereka, harusnya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata mereka membalas dengan kedustaan. Apa kedustaannya? Dengan menyandarkan turunnya hujan tersebut kepada bintang-bintang, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Padahal nuzul matar, turunnya hujan, salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengannya tumbuh-tumbuhan hidup biidznillah. Ya. Dengannya kita mendapatkan air. Nah, barakallahu fikum. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga yang pantas kita ucapkan, mutirna bifadlillah wa rahmati. Ya. Ini di antara perkara-perkara yang disyariatkan berkenaan dengan hujan. Nah, ketika kita mendengar petir misalkan, ya, kita ucapkan zikir. Ya. Bisabihu ra'du. Ila akhirih. Wal malaikatu min khifatih. Nah, kemudian juga ketika turun hujan, disyariatkan berdoa. Allahumma sayyiban nafian. Setelah selesai hujan, dihajung kita untuk mengucapkan kalimat tadi. Mutirna bifadillah wa rahmatih. Sebagai bentuk syukur. Ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kami diberikan hujan dikarenakan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan tapi mereka, orang-orang kafir, membalas, ya, rezeki yang Allah berikan kepada mereka dengan mendustakan. Ya, bukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annakum tukadzibun, sesungguhnya kalian mendustakan, binisbatin ni'am lighairillah, dengan menyandarkan nikmat-nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal kawakib, dari bintang-bintang, ya, menyandarkan turunnya hujan tersebut dikarenakan bintang-bintang. Ya. Ini termasuk di antara mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, padahal hendaknya kita mengakui apa yang kita dapatkan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'mati fa min Allah. Apa yang diberikan kepada kalian berupa nikmat-nikmat, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu taala menyebutkan arkan syukur. Rukun syukur. Bil qalbi wa bil lisan wa bil jawari. Pertama dengan hati. Bagaimana bersyukur dengan hati? Dengan mengakui bahwa semua yang dia dapatkan itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendapatkan kecerdasan, kepintaran, kekuatan, harta, misalkan. Atau yang lainnya, berupa kenikmatan-kenikmatan, dia meyakini dan mengakui ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menghilangkan sifat sombong. Nah, tidak bersandarkan kepada kepintaran, kecerdasan yang dia miliki. Maka tadi dia mengakui ini semuanya karena Allah. Bukan semata-mata karena kecerdasan, kepintaran, kekuatannya, kepandaiannya. Tapi nikmat yang dia dapatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dengan anggota badan dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara rukun-rukun syukur. Nah, menyandarkan nikmat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang kafir tadi kita sebutkan, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Di antaranya menyandarkan kepada bintang-bintang. Fatakuluna mutirna binau'i kada wa kada. Kalian wahai orang kafir mengatakan kami diberikan hujan dengan bintang ini dan bintang itu. Ini ucapan orang-orang kafir. Nah, al-ma'na al-ijmali al-ayah, makna global ayat yang kita bacakan. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yu'ibu al-musyrikin kufrahum binikmatillahi binisbati nuzulil matar ilan najm. Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang musyrik terhadap kekafiran yang ada pada mereka. Mereka mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyandarkan turunnya hujan kepada suatu bintang. Ini diantara kufur nikmat yang ada pada orang-orang kafir. Nah, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُخْبِرُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ كَذَبٌ مَحْدٌ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya ucapan ini kedustaan yang murni. وَتَجَعَلُونَ رِزْكَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Nah, ketika mereka menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, Allah katakan, ini adalah kedustaan yang murni. لِأَنَّ نُزُّلَ الْمَطَرْ إِنَّمَا هُوَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَتَقْدِيرِهِ وَلَا دَخْلَ فِيهِ لِمَخْلُوقٍ. Dikarenakan turunnya hujan ini merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada ikut campur padanya seorang makhluk pun. Baik itu bintang, bulan, manusia, atau lain sebagainya. Nah, sekali lagi, turunnya hujan ini merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang telah Allah takdirkan, makhluk tidak ikut campur pun. Nah, sehingga tatkala mereka menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, sungguh ini kedustaan yang murni. Nah, munasabatul ayah lil bab, korelasi ayat dengan bab. Anna Allah subhanahu ankara nisbata nuzulil matar ila ghairihi minan nujum wal anwa wa sammahu kadiban. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari menyandarkan turunnya hujan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik bintang-bintang atau tempat orbitnya bulan-bulan. Dan Allah menamakan tatkala menyandarkan turunnya hujan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai suatu kedustaan. Wa taja'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah, rezeki di sini diantaranya adalah turunnya hujan. Nah, tapi kalian membalas rezeki yang Allah berikan kepada kalian dengan apa? Kedustaan. Dengan menyandarkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal ayah. Faedah apa saja yang diambil dari ayat ini? Yang pertama, ibtalu nisbati nuzulil matar ilal anwa. Batilnya menyandarkan turunnya hujan kepada tempat orbit bulan atau kepada bintang-bintang. Nah, batil. Bahkan, laki jasin tadi, bisa jatuh kepada syirik yang besar ketika meyakini bahwasannya bintang-bintang tersebut memberikan pengaruh terhadap turunnya hujan. Atau bisa terjatuh kepada syirik yang kecil. Ketika tidak meyakini demikian, akan tapi menganggap bahwasannya munculnya bintang-bintang tersebut sebagai sebab turunnya hujan. Ya, jatuh ke basik yang kecil. Menjadikan sebab yang bukan merupakan sebab. Yang kedua, anna nisbatan nuzulil matar ilan naw'i kadibun. Sesungguhnya, menyandarkan turunnya hujan kepada suatu bintang atau tempat orbit bulan adalah kedustaan. Nah, yang ketiga, wujubu syukrillah ala ni'amihi. Wajibnya mensyukuri Allah Subhanahu wa taala terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada. Ya. Dan ini sifatnya umum. Nah, setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita wajib kita mensyukurinya. Nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar. Nikmat yang zahir atau nikmat yang batin. Banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya nikmat keamanan, ketenteraman. Ini masya Allah nikmat yang sangat besar. Ya. Kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Ya. Salat lima waktu, salat Jumat misalkan, salat tarawih dan syiar-syiar Islam yang lainnya. Ini suatu nikmat yang besar. Ya harusnya kita syukuri. Kalau seandainya kita tidak mensyukurinya, ya bisa jadi Allah balikkan nikmat, ketenangan, keamanan ini menjadi sesuatu yang penuh dengan ketakutan dan semisalnya. Daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Allah Subhanahu wa taala membuat suatu permisalan, suatu kampung, suatu negeri yang aman, tenang, tenteram. Datang rezekinya dari segala penjuru. Kemudian penduduk negeri tersebut mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur dengan nikmat keamanan, ketenangan, tenteraman. Apa yang terjadi? Fa'adzaqaha Allah libasal ju' wal khauf. Allah timpakan kepada mereka rasa ketakutan, kelaparan. Rasa ketakutan. Nah, diberikan rasa ketakutan, kelaparan. Disebabkan apa yang mereka lakukan. Ya. Ya, sekali lagi banyak kita bersyukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar. Dan jangan lupa, terus kita mendoakan negeri kita ini. Ya. Pada waktu-waktu mustajab doa kita. Nah, supaya negeri kita ini tetap diberikan keamanan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk kejelekan, kejelekan. Nah. Wa wujubu nisbati nuzulil matar ilaihi tafaddulan minhu wa ihsana. Dan wajibnya menyandarkan turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Di antara doa atau zikir yang diucapkan setelah turun hujan. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami diturunkan hujan, diberikan hujan. Nah, dengan sebab karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun hujan kita berdoa, Allahumma sayyiban nafian. Ya Allah, jadikan hujan yang bermanfaat. Setelah turun hujan, ucapan tadi. Mutirna bifadlillah wa rahmatih.